Apa augmented reality itu? Augmented reality atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai realitas tertambah, itu adalah teknologi yang bisa menggabungkan benda maya 2 atau 3 dimensi, contohnya adalah gerakan-gerakan dan bacaan sholat ini, ke dalam lingkungan nyata. Misalnya di sini adalah menggunakan kartu. Jadi pada saat kartunya kita sorot dengan menggunakan handphone kita, maka di handphone kita akan muncul gambar-gambar animasi suara yang merupakan gerakan dan bacaan sholat. Nah, di dalam kartunya sendiri, itu ada yang namanya AR code atau kode AR yang akan menjadi pemancing agar gerakan animasi yang sudah dimasukkan di dalam aplikasinya bisa muncul. Nah, buat kebanyakan orang yang baru pertama kali melihat kartu AR Solat G7 ini, biasanya akan terkaget-kaget melihat animasinya bisa muncul dan menimbulkan rasa kagum. Ini merupakan sebuah fenomena yang akan sangat mempermudah buat yang jualan kartu AR Solat G7, karena biasanya setelah orang melihat kartu dan animasi yang muncul, mereka biasanya akan langsung membeli kartu AR Solat G7 ini.